dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Rasulullah menyatakan umat Islam di akhir zaman akan kembali menguasai dunia. Diawali dengan menyebutkan merah dan putih sebagai pusakanya. Pusaka merah, putih. Apakah ini terkait dengan Indonesia? Tidak, memang. Syekh An-Nawawi rahimahullah mengatakan merah di sini adalah emas, adz-dzahab, dan putih adalah perak, fiddah. Tapi apakah kekayaan dunia yang Rasulullah banggakan pada kita di akhir zaman? Bukan. Rasulullah mengatakan inna nahnu ahlul baiti la narisu dunya. Inna Allah la yu'ti lana dunya walakinna yu'ti al-akhirah lana. Allah tidak memberikan kami dunia, tapi kami diberikan akhirat oleh Allah. Jadi Rasul tidak akan bangga dengan kekayaan kita di akhir zaman, tidak. Tapi yang saya yakini, yang dimaksud dengan pusaka merah putih adalah warisan Rasulullah SAW yang akan membangkitkan Quran Sunnah di akhir zaman. Dan itu dimulai dari satu titik yang bernama merah dan putih. Bapak Ibu, saya coba bertanya pada ulama-ulama yang pernah saya temui. Salah satunya ini Bapak Ibu, saya tidak bermaksud bangga dengan ini, tidak, na'udzubillah. Ini hanya untuk meyakinkan saja. Kalau saya pernah bertanya pada mereka, Syekh ini adalah Syekh Ali Abbas, Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabita Ulama Palestine. Saya bertemu dengan beliau ketika selesai sholat subuh di Masjid Qibli di Alun-Alun Al-Aqsa, Palestina, Al-Quds. Beliau saya tanya tentang pendapat beliau tentang merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina li anna riwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih ini dengan negara kami, YSE? Bendera kami merah putih, YSE. Yang kedua, sholat asar kami di Masjid Al-Aqsa, Masjid Qibli, diimami oleh Syekh Dr. Yusuf Abu Sunaidah. Dia juga pernah ke Indonesia. Saya tanya beliau dan apa pandangan beliau membuat saya menangis lupa. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Tahun 2016 beliau memimpin kami sholat traweh di bulan Ramadan di Jogokarian, Yogyakarta. Kepada mereka-mereka ini kita tanya pandangan mereka tentang Indonesia. Dan apa ada kaitan dengan merah putih itu? Dengan hadis Rasulullah SAW? Intinya mereka mengatakan, kata-katanya luar biasa. Yang pertama, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi mengatakan, ala kulli biladil muslimin alladziina yakama la na'taqidu himmatana li tahlilil al-qud wa filistin ala yadil arabin wa ala gharbin bi ittihadihim lakinnana na'taqid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds kepada umat Islam, kepada Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin pertolongan dari Allah akan datang melalui tangan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Ini kata beliau. Saya tidak mendengarkan itu langsung di telinga saya. Kami langsung takbir satu ruangan itu, Bapak Ibu. Hampir-hampir hotel itu runtuh karena takbirnya umat Islam Indonesia saat itu. The keynote speaker dalam seminar pembebasan Palestina dari Israel. Kami seminar pada saat itu 2012 di kota Bandung di momen konvensi Asia Afrika, Bapak. Itu yang pertama. Nah yang kedua diucapkan oleh beliau. Beliau walaupun normal matanya, beliau tidak bisa melihat. Lama di penjara Israel, beliau disiksa, kepalanya dibentur-bentur buku sehingga sudah tidak bisa melihat lagi. Kita doakan mudah-mudahan Syekh ini bisa melihat kembali. Terakhir saya bertemu, maksudnya bersama beliau ini, beliau masih tidak bisa melihat. Nah yang beliau katakan, ini yang membuat saya juga bangga menjadi orang Islam Indonesia. Ala kulli biladin alladziina yaqbaluna al-islam fil 'alam diinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li izhari hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka kita punya tanggung jawab besar untuk membebaskan Palestina. Bebasnya Palestina, amannya seluruh dunia. Kenapa? Karena biang kerok semua petaka dari muka bumi ini adalah gerakan Zionis Israel yang mereka menghambakan diri kepada Iblis dan Dajjal. Maka mengembalikan, menguasai Palestina berarti dia menguasai dunia. Israel ingin menguasai dunia. Mereka ingin menguasai dunia, maka mereka kuasai Palestina. Karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Nah, saya yakin umat Islam Indonesia yang akan memimpin pembebasan Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, bukan hanya sekedar kita kumpul di Monas dengan 411212, bukan. Tapi walaupun hanya kumpul dan kita menyuarakan kebenaran dengan hati dan lantangnya suara kita, berangkat dari iman Islam kita. Tapi yakini Bapak Ibu, itu menggetarkan jihadnya saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina dan seluruh dunia. Ini saya melihatkan ketika kita melaksanakan aksi Bapak Ibu, bukan aksi jihad ya insya Allah. Jakarta sejalan dan menjadi rangkaian dari aksi 411212. Apapun tema kita adalah untuk membela Islam dan Muslim dunia, bukan hanya Palestina saja. Ini mendapatkan respon luar biasa dari saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka merasa bangga dengan kumpulnya kita di saat bangsa Arab bungkam, padahal mereka yang jauh lebih wajib untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina. Sesuatu yang tidak masuk di akal dalam akal saya. Di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Beginilah nasib umat Islam hari ini. Membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Baik. Ketika kita merdeka, itu butuh biaya kan, butuh dana. Tahukah kita Bapak Ibu, seorang pengusaha terkaya di Palestina itu mengosongkan semua rekeningnya di bank demi membiayai kemerdekaan kita. Syekh Ali Tahir, dia keluarkan semua hartanya, uangnya dia kosongkan di bank. Gunakan hartaku untuk kemerdekaan kalian kali Indonesia. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia yakin jika Indonesia tampil memimpin dunia, merdeka seluruh dunia Islam, bukan hanya Palestina. Sekali lagi Bapak Ibu, jika umat Islam Indonesia tampil memimpin dunia, bukan hanya Palestina yang terbebas, tapi semua negara Islam di muka bumi akan merasakan kemerdekaannya. Allahu Akbar. Tidak percaya, Allah akan membuktikannya. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk berjuang dan berjihad Bapak Ibu. Demi Allah, saya sudah katakan pada anak dan istri saya, relakan ayahmu, relakan suamimu, darah dan dagingnya bahkan nyawanya demi kebangkitan Islam di akhir zaman. Karena saya melihat tidak lama lagi Bapak Ibu, Islam ini akan bangkit. Itulah kenapa kita dipermak habis-habisan, dibuli habis-habisan dengan berbagai macam isu dan propaganda orang-orang kafir dan orang-orang munafik di tanah air kita ini. Siapapun dia Bapak Ibu, karena mereka sedang kehabisan akal untuk menghentikan kebangkitan Islam yang